Abang mau nyanyi apa sih? Die. Don't worry. Udah gak sabar, mau air. Iya. Mau air. Bentari pagi, beri salam lagi. Nyanyi apaan dong? Suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry, the ooh yeah, you are. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Kita lapangkan dada. Don't worry. Ooh yeah. Kopla, yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali. Bikin saja happy.